Qala Allahu Azza wa Jal. Karena hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadisun qudsi, atau dinamakan juga dengan hadis ilahi, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Al-izzu izari wal-kibriya uridai. Al-izz maknanya adalah kemuliaan, keagungan itu adalah izari, wal-kibriya uridai, dan kesombongan itu adalah ridai. Makna izar dan juga rida keduanya adalah pakaian. Akan tapi perbedaan dari keduanya, kalau al-izar itu adalah pakaian yang biasanya menutupi bagian bawah, disebut dengan al-izar. Adapun rida itu adalah pakaian yang menutupi seorang pada bagian atasnya. Naam, itu maknanya. Qala al-izzu izari, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan atau kemuliaan itu adalah pakaianku, wal kibriya uridai, dan kesombongan itu adalah selendangku. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bahwasanya sifat al-aziz, sifat al-izz, sifat kemuliaan, sifat keagungan itu sama kedudukannya dengan al-izar, dengan sebuah pakaian. Demikian juga al-kibriya, sifat kesombongan, itu sama kedudukannya dengan ar-rida, dengan selendang. Dan yang semisal dengan ini pula ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-ansharu syi'arun wan nasu ditharun, bahwasanya kaum Ansar itu kedudukannya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, manzilahnya adalah seperti nam syiar, yaitu pakaian yang menempel langsung dengan tubuh, menunjukkan tentang manzilah mereka kaum Ansar, dekatnya mereka dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun annasu ditharun, adapun manusia selain kaum Ansar, mereka itu seperti pakaian luar, aswar seperti selimut, ai pakaian yang ada setelah pakaian dalam yang menempel dengan kulit manusia. Maka ini diantara uslub yang ada pada mereka orang-orang Arab, yang sering digunakan oleh mereka orang-orang Arab di dalam perkataan mereka. Sehingga makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-izzu izari wal kibriya uridai, keagungan itu adalah pakaianku dan juga kesombongan itu adalah selendangku, maknanya adalah bahwasannya sifat al-izz, sifat keagungan, demikian pula sifat kesombongan, keduanya merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulazimani lahu la'iqani bijalalih wa kamalih. Bahasanya sifat al-izz, sifat kemuliaan, sifat keagungan, demikian pula sifat kesombongan, keduanya mulazimani lillahi ta'ala, terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keagungan yang ada pada Allah Ta'ala, dan juga yang ada kesempurnaan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keduanya merupakan khosanilahu ta'ala, sifat keduanya tersebut, al-izz wal kibriya, keagungan dan kesombongan, adalah dua sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, faman naza'ani bi syai'in min huma, maka barang siapa yang dia menandingi atau mengambil sesuatu dari kedua sifat tadi, baik itu sifat keagungan atau sifat kesombongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancamnya dengan firman-Nya, azabtuhu, aku akan mengazabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab hamba-hambanya yang mereka memiliki sifat sombong, yang mereka memiliki sifat angkuh. Karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, faman naza'ani Barang siapa yang berani menandingi atau mengambil sedikit pun dari kedua sifat tersebut. Sehingga pada kalimat naza'ani fihi dalalah alal ikhtisas ikhtasallahu azza wa jalla bihadzal wasfain. Dua, atau kalimat naza'ani padanya terdapat penunjukan pengkhususan al-ikhtisas, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan dengan dua sifat ini bagi dirinya sendiri. Walihada manidda'a linafsihi bihada nisifatain faqad azdabahullahu ta'ala. Maka barang siapa yang dia mengaku-ngaku memiliki sifat tersebut, memiliki sifat kesombongan atau keagungan, maka dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya? Nanti akan dijelaskan oleh beliau asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, hadza haditsun qudsi wa yusamma haditsan ilahiyan. Hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, merupakan hadis qudsi dan juga dinamakan dengan hadis ilahi, yang mana maknanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhbirullahu tabaraka wa ta'ala an azamatihi wa jalalih, yang mana Allah ta'ala mengkhabarkan tentang keagungannya dan kemuliaannya. Wa annahu la yajuzu li ahadin an yusharikallaha tabaraka wa ta'ala fi kamalih, dan bahwasannya tidak boleh bagi seorang pun nam untuk dia mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menandingi Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempurnaannya. Falkibru bin nisbati lil makhluki sifatul dhammin. Dhammallahul mutakabbirin. Faqala alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Bala. Maka sifat al-kibr, sifat kesombongan, keangkuhan, itu ketika dinisbahkan kepada makhluk, kepada manusia, maka hakikatnya itu adalah sifatul dhammin, adalah sifat yang tercela. Seorang hamba, dia adalah makhluk yang lemah, tidak pantas memiliki sifat sombong, tidak pantas memiliki sifat angkuh, maka ketika dia merasa sombong pada dirinya, maka hakikatnya itu adalah sifat yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mencela mereka orang-orang al-mutakabbirin, orang-orang yang memiliki sifat sombong, sebagaimana di dalam firman-Nya, alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahannam, di dalam neraka jahannam sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang sombong? Tentu jawabannya apa? Bala. Iya, mereka al-mutakabbirun, orang-orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, yang merasa sombong, mereka akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Qala wa ta'azumu 'alan nasi wat tarafu'u minal khalqi mazmumun mahma kanatil manzilatu fahuwa mazmum. Dan sifat membanggakan diri di atas manusia, merasa lebih tinggi dari makhluk-makhluk Allah ta'ala, maka ini adalah yang sifat yang tercela. Betapa tinggi pun kedudukannya di dunia ini, maka itu adalah sifat yang tercela. Bagaimanapun keadaannya, apapun jabatan yang dimilikinya, ketika dia memiliki sedikit pun dari sifat at-ta'azum wat-tarafu, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia daripada yang lainnya, maka sungguh ini adalah sifat yang tercela, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Lakin Rabbul Izzati Tabaraka wa Ta'ala Al-Kibriya'u wal-Azamah Huma sifata kamalin lidzatih huwa alladhi yastahiqqu an yattasifa bihima. Akan tapi Rabbul Izzah, Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Al-Kibriya' dan juga sifat Al-Azamah, maka keduanya merupakan sifat yang merupakan sifat kesempurnaan bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kesombongan dan keagungan ini hakikatnya adalah sifat kesempurnaan. Tapi bagi siapa? Bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang berhak untuk mensifati dirinya dengan kedua sifat tersebut. Falaisata fi haqqihi sifata naqsin kal makhluqi. Maka keduanya bukanlah merupakan sifat kekurangan ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kedua sifat tersebut dinisbahkan kepada makhluk. Kalau dinisbahkan kepada makhluk, maka ini adalah sifatu naqsin wa dzam, sifat kekurangan dan sifat yang tercela. Wa innama huma fi haqqil bari sifata kamalin, dan sungguhnya keduanya pada haknya Allah Subhanahu wa taala merupakan dua sifat kesempurnaan. Lihadza jaa fil Qur'anil Karim, maka oleh karena ini datang di dalam Al-Qur'anul Karim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah taala, di antaranya juga adalah sifat al-mutakabbir. Maknanya adalah al-kibriya. Al-kibr, al-mutakabbir, al-kibriya, kesombongan itu adalah sifat yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallahi amma yusyrikun, fahadihi sifatu madhin. Maka ini adalah termasuk dari sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala asma'un dallat ala sifatil madhi lillahi azza wajal. Wa qala wa huwal aliyul azim, ay azimun fi dzatihi wa azimun fi asma'ihi wa azimun fi sifatihi wa azimun fi af'alihi. Maka nama-nama yang telah disebutkan di dalam ayat yang mulia tadi, ini semua menunjukkan tentang atau atas sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dialah zat yang maha tinggi dan maha agung, agung di dalam zatnya, maha agung di dalam nama-namanya, maha agung di dalam sifat-sifatnya, dan maha agung di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'allaha tabaraka wa ta'ala bi'an ittasofa bisifatil kibriya'i awil azamah wa tarafu'i alan nas irtakaba kabiratan azimah min kabairiz dzunub tawa'adallaha 'alaiha bil azabi finnar. Maka barang siapa yang dia telah memahami, telah mengilmui dari Al-Qur'an dan Sunnah ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kedua sifat tadi khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berani menandingi, mengambil dari sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala berupa sifat sombong dan keagungan, dia merasa lebih tinggi daripada manusia, irtakaba kabiratan azimah, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam perbuatan dosa yang sangat besar, dari dosa-dosa besar yang Allah taala ancam pelakunya dengan azab dia dalam api neraka. Fal yahdharil mukallaf minar rijali wan nisa an yattasifa bihadhihi sifatil lati hiya min khasa'illahi tabaraka wa taala wahdahu duna siwa. Maka hendaknya seorang mukallaf, seorang yang sudah terbebani dengan syariat Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun dari perempuan, hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai ada sedikit pun di dalam dirinya tersifati dengan sifat-sifat ini, yang mana itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala semata tanpa selainnya. Nah, tidak boleh sedikit pun kita sebagai makhluk yang lemah ini untuk memiliki sifat sombong, sifat al-izz, sifat al-kibriya, karena itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Qala lidza qala huna azza sya'nuhu al-azamatu izari wal kibriya uridai. Faman nazani wahidan minhuma azabtuhu bin nar. Maka oleh karena ini di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-azamatu izari, keagungan itu adalah pakaianku, dan sombongan itu adalah selendangku. Maka barang siapa yang menandingi atau mengambil dariku salah satu dari kedua sifat tersebut, aku akan azab dirinya dengan api neraka. Wa idza tajannabal insanu sifatil mutakabbirin fa'alaihi an yatahalla bisifatil mutawadhi'in yatawadha'u lillahi tabaraka wa ta'ala thumma yatawadha' ma'a khalqillahi ajma'in. Maka ketika seseorang telah menjauhkan dirinya, dia telah mewaspadai supaya dirinya tidak memiliki sifat sombong. Dia berusaha menjauhkan dirinya dari sifat kesombongan, sifat-sifat takabur. Maka hendaknya sebaliknya, dia hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat-sifat orang yang bertawadhu, sifat rendah hati, merendahkan diri kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ya tawadhu, bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan dengan rendah dirinya dia adalah pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertawadhu bersama dengan makhluk-makhluk Allah taala seluruhnya. Kullun bihasabi halih fayarfa'uhu Allahu azza wa jalla darajatin fid dunya wal akhirah. Apa balasannya bagi orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati? Tentu orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Tentu setiap masing-masing itu sesuai dengan keadaannya, maka balasannya adalah Allah akan mengangkat dirinya di dunia dan di akhirat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma tawadhu'a ahadun lillahi azza wa jal illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba dia memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh kepada orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, dan masih ada hadis yang lain tentang kesombongan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.